Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa sallim tasliman mazida thumma amma ba'du. Masyiral ikhwa rahimakumullah, kita sedang memasuki pada poin memilih pasangan hidup yang baik, yang sesuai dengan petunjuk agama. Karena pasangan yang baik akan membawa kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat nanti. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaklah salah seorang kalian menjadikan hati yang bersyukur dan lisan yang berzikir dan istri yang mukminah yang akan membantu dia kepada perkara akhirat. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memilih pasangan yang baik, pasangan yang akan membantu kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan istri yang salihah, maka dia telah mendapatkan kebahagiaan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab dari Sa'ad, arba'un minas sa'adah, al mar'atu salihah wal maskanul wasi' wal jaru salih wal markabul hani. Empat hal termasuk dari kebahagiaan. Ini bila seorang diberi empat hal ini, berarti dia telah diberi ya kebahagiaan dari kebahagiaan dunia. Yang pertama adalah al-mar'atu shalihah, wanita yang shalihah. Dan ini adalah sebaik-baik perhiasan kehidupan dunia. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Yang kedua adalah al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas, yaitu tempat tinggal yang mencukupi terhadap hajat dan kebutuhannya. Wal jaru salih, dan tetangga yang baik. Tetangga yang baik ini termasuk dari kebahagiaan seorang kalau dia punya tetangga yang baik. Sebaliknya kalau dia punya tetangga yang jelek, yang mengganggu istrinya, mengganggu anaknya, mengganggu hartanya, maka ini ya al-jar at-talih, tetangga yang jelek. Dan dahulu dikatakan al-jaru qabla dar. Orang kalau ingin bangun rumah itu lihat dulu tetangganya baru bangun rumah. Jangan karena ini tanahnya murah atau strategis, jangan. Karena bisa jadi orang membeli tanah untuk membangun di atasnya rumah, ini murah, strategis, tapi gak tahu bagaimana tetangganya. Setelah dibangun ternyata istrinya sering diganggu, setelah dibangun ternyata hartanya kadang dicuri. Al-jaru qobladar, al-jar qobladar, pilih tetangga baru bangun rumah. Wal markabul hani, dan yang keempat adalah kendaraan yang enak. Ini termasuk dari kebahagiaan seorang. Sehingga apabila seorang telah mendapat istri yang salihah, pegangi dengan erat-erat, jalin hidup rumah tangga bersamanya, bersabarlah terhadap kekurangan yang ada, karena harta itu bisa dicari, kedudukan bisa dicari, adapun al-mar'ah salihah disulit sekali. Membentuk seorang wanita menjadi wanita salihah ini tidak bisa dalam sehari dua hari. Apabila seorang wanita telah terbentuk menjadi wanita salihah, kemudian seorang sudah mendapatkannya, maka pegangilah dia dan bersabarlah dengan kekurangan yang ada. Insyaallah barokah akan datang. Barokah akan datang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan fadfar bidati din taribat yadak. Kuatkanlah atau pilihlah orang yang memiliki agama atau agamanya bagus. Kamu akan beruntung. Wanita yang salih akan mendatangkan keberuntungan. Dahulu di Madinah ada seorang wanita Ansar. Ada seorang sahabat lelaki atas saran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu ingin menikah, menikah dengan fulanah binti fulan. Kemudian orang ini datang atas saran Nabi, datang melamar wanita tadi. Namun karena ini sahabat laki-laki ini bukan orang yang ekonominya lumayan dan bukan dari keluarga yang terpandang, orang tua perempuan ini keberatan. Gak bisa. Ternyata si perempuan dari balik kamarnya mengatakan, apakah kalian wahai keluargaku menolak sesuatu yang menjadi pilihan Rasulullah? Apakah kalian menolak sesuatu yang menjadi pilihan Rasulullah? Nikahkan saya dengannya. Ketika si wanita ini memang yakni mau menikah dengan laki-laki itu, dan dia yakin dengan mengikuti Nabi pasti di situ ada barokah. Walaupun berat juga terkadang seorang menikah dengan yang bukan sepadan, tapi kalau ini adalah pilihan dari Nabi, tidak ada pilihan lebih bagus daripada Nabi. Kemudian wanita itu pun menikah dengan sahabat tadi. Mereka melewati hari-harinya dengan penuh kebaikan. Kemudian pada suatu saat laki-laki ini ikut berperang fisabilillah dan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang banyak. Kemudian tidak berapa lama suami dari perempuan itu meninggal. Semoga Allah meridainya. Setelah dia meninggal, maka tidak ada di Madinah wanita yang paling kaya lebih dari wanita tadi. Apa yang dibayangkan oleh orang tua wanita tadi, bahwa ini orang bukan orang punya. Namun ketika sang wanita tadi yakin bahwa ini adalah pilihan Nabi dan ini yang terbaik, dan dia yakin, maka setelah itu tidak ada wanita Madinah yang paling kaya lebih daripada janda ini. Kaya raya, terkayanya wanita yang ada di Madinah. Bisa dibayangkan Madinah itu luas loh, banyak penduduknya, terkayanya. Demikianlah diantara faedah mengekang nafsu untuk mengikuti petunjuk dari syariat, mengikuti petunjuk dari agama. Ini mengingatkan kita kepada ketaatan Siti Hajar kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Hajar melahirkan Ismail alaihi salam, kemudian Ibrahim membawa Hajar istrinya dan Ismail di Mekah. Waktu itu Mekah tidak ada bangunan, tidak ada ya manusia. Lembah yang tandus, tidak ada tanaman. Diletakkanlah Hajar dengan Ismail yang masih kecil, masih bayi. diberi bekal oleh Ibrahim dengan kurma dan air. Kemudian Ibrahim meninggalkan mereka, dikejar oleh Hajar. Ya Ibrahim, ya Ibrahim. Ibrahim tidak menoleh, dikejar terus oleh istrinya yaitu Hajar. Kemudian setelah beberapa kali Hajar mengatakan, ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meletakkan kami di sini? Ibrahim pun berhenti dan menoleh, na'am, iya. Apa jawaban dari seorang wanita mukminah? Jawaban dari seorang yang yakin dengan pertolongan Allah SWT, kata Hajar, idzan lan yudayyan Allah. Kalau demikian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Adakah wanita-wanita yang punya keyakinan seperti ini di zaman ini? Wanita yang kuat keyakinannya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wahai suamiku Ibrahim, jika memang ini adalah perintah dari Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ternyata betul. Kemudian dari sanalah muncul air Zam-Zam. Dan dari sana pula dibangun Ka'bah. Dan dari sana pula nantinya Ismail menikah dan berkeluarga. Yang Mekah tadinya tanah yang tandus menjadi tempat yang ramai. Mekah yang tadinya lembah kemudian jadi kota. Subhanallah. Ini di antara berkat keyakinan seorang terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah bahwa apa yang datangnya dari Allah dan Rasul itulah yang hak. Ketika Nabi mengatakan fadfar bidati din taribat yadak, menangkanlah wanita, pilihlah wanita yang dia bagus agamanya, engkau akan beruntung. Kita yakin. Kalau kita belum mendapatkan keberuntungan di dunia berupa harta, pasti kita akan dapat keberuntungan nanti di yaumul qiyamah. Keberuntungan yang tidak terbayang, yang mungkin kita mati kemudian kita meninggalkan istri kita yang salihah, dia terus mendoakan kita, mendoakan amun baik kita. Di saat kita sudah tidak bisa beramal, istri kita yang salihah mendoakan kita, tidak pernah melupakan jasa-jasa kita. Bukankah ini barakah? Bukankah ini sa'adah, kebahagiaan? Maka tidak ada yang mengungguli agama. Tidak ada kriteria yang bisa menyaingi ya agama. Sehingga betapa kasihannya beberapa orang di saat mereka tidak mengerti dalam memilih jodoh hidup, sehingga mereka terbawa kepada selera dirinya. Apakah itu karena cantiknya? Apakah itu karena hartanya? Atau karena keturunannya? Tidak memperhatikan masalah agama. Kisah-kisah tentang perjalanan kehidupan rumah tangga yang hancur berantakan telah banyak. Padahal harta ada di tangan mereka, kedudukan pun mereka memilikinya, kecantikan dan kegantengan pun melekat pada diri mereka. Namun ketika diri mereka kosong dari iman, jiwa mereka kosong dari ilmu dan ad-din, maka berujung dengan perceraian, berujung dengan pertikaian. Apa yang diharapkan dari pernikahan adanya sakinah dan mawaddah tidak terwujud. Cukup orang lain menjadi pelajaran dan kita yang mengambil hikmahnya. Dahulu ulama mengatakan orang yang bijak adalah orang yang mampu mengambil pelajaran dari orang lain, bukan dijadikan pelajaran oleh orang lain. Orang yang bijak adalah orang yang dia mampu mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang mengalami orang lain, bukan dijadikan pelajaran oleh orang lain. Kemudian masih tersisa dua poin, yaitu hak-hak suami istri. Kemudian poin yang terakhir adalah bahaya yang bisa menggoncang kehidupan rumah tangga. Kita akan masuk pada hukuk az-zawjain, hak-hak suami istri. Iya, ikatan pernikahan padanya ada konsekuensi yang mendalam. Ikatan pernikahan badannya ada ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Makanya salah pendapat yang mengatakan bahwa boleh-boleh saja wanita nikah tanpa wali. Sebagaimana kalau orang jual beli tidak dengan wali. Seorang wanita misalnya kalau dia mau beli sayur, apakah harus mendatangkan wali? Kan tidak. Kita katakan lain nikah, lain jual beli. Orang kalau jual beli enggak ada ikatan. Orang kalau membeli sayur misalnya, apakah antara dia dengan penjualnya kemudian ada ikatan waris, ada ikatan keharusan beri nafkah? Tidak ada. Adapun ikatan nikah, akdun nikah, banyak sekali konsekuensi yang terkandung padanya. Dengan pernikahan, maka seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya. Seorang istri pun statusnya di bawah kendali suaminya, bukan lagi di bawah kendali walinya ataupun orang tuanya. Dan adanya mahram, adanya saling mewarisi, ini konsekuensi dari pernikahan. Banyak sekali. Jadi jangan disamakan antara nikah dengan jual beli. Sehingga pendapat yang salah, ya, dia mengatakan jual beli itu ya sama dengan apa? Nikah atau nikah sama dengan jual beli. Dari pemahaman yang salah seperti ini, nanti akan timbul fikih yang salah pula, yaitu bolehnya orang nikah tanpa wali sebagaimana bolehnya seorang menjual atau membeli tanpa wali. Padahal kita katakan tidak sama. Konsekuensi yang ada pada jual beli tidak sama dengan konsekuensi yang ada pada pernikahan. Adanya mahram, ya, adanya hak saling mewarisi, adanya kewajiban dan tanggung jawab, ini tidak sama dengan jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para wanita dengan cara yang baik. Orang kalau ingin tahu apakah orang itu baik atau tidak, bagaimana sikap dia terhadap anak dan istrinya. Sampai-sampai seorang ulama mengatakan, dari rumah seorang akan diketahui jati diri seorang. Mungkin seorang ketika dia ada di luar, dia baik dengan orang. Namun, seorang akan diketahui baik dan tidaknya bagaimana sikap dia terhadap anak dan istrinya. Mereka memang lemah dari sisi fisik. Mereka memang lemah dari sisi mental, para wanita dan anak-anak. Tapi mereka telah mendapatkan jaminan hak dari syariat ini sebelum hak asasi manusia mereka ya menggembar-gemborkan. Syariat telah sejak awal memberikan jaminan hak mereka terpelihara. Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang baik terhadap keluargaku. Seperti itulah Nabi ketika menyebutkan, beliau juga mencontohkan. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang baik adalah orang yang baik terhadap keluarganya, maka dia pun mencontohkan bagaimana pergaulan beliau dengan anak-anak dan istrinya. Bukan orang yang baik ketika dia mendzalimi anak dan istrinya, walaupun dia terhadap orang lain dia baik. Seorang akan diketahui baik dan tidaknya pergaulannya berangkat dari rumahnya. Berangkat dari rumahnya. Karena wanita itu lemah, anak-anak juga lemah. Sehingga mereka sangat rentan untuk dizalimi. Ketika seorang itu berbuat baik pada mereka dan tidak mendzalimi, bukti bahwa orang itu baik. Adapun orang kalau dengan orang lain bisa saja di ketemu di jalan, ketemu di ya di luar dia baik. Karena bertemu semasa saat, dia juga ingin menjaga apa? Ya, menjaga harga dirinya. Tapi akan diketahui baik dan tidaknya bagaimana dia dengan keluarganya. Wa qala walahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan bagi para istri ada hak yang harus diberikan secara wajar sebagaimana mereka juga punya kewajiban. Seperti itulah konsekuensi kehidupan rumah tangga. Ada hak-hak yang harus dipenuhi. Ada kewajiban-kewajiban yang ditunaikan, yang ditunaikan dengan tulus oleh masing-masingnya, tanpa ada perasaan terpaksa. Jika keyakinan ini telah terpatri pada hati suami istri, yakin kehidupan mereka akan bahagia, kehidupan rumah tangga mereka akan harmonis. Namun apabila salah satu sisi tidak mau menunaikan kewajibannya, maka akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan rumah tangga, dan ini yang tidak diinginkan. Dan adalah iblis, dan adalah syaitan paling bahagia kalau seandainya seorang itu bisa dengan istrinya. Adalah syaitan atau iblis mengutus pasukannya di muka bumi. Mereka pun membuat kerusakan, menggoda manusia supaya mereka melenceng dari agama. Kemudian setelah itu mereka datang menghadap iblis, menghabarkan tentang usaha mereka dalam menggoda manusia. Ketika datang syaitan membawa hasil dengan mengatakan, aku bisa memisahkan si fulan dengan istrinya. Aku bisa memisahkan si fulan dengan istrinya. Maka syaitan seperti ini diambil oleh iblis, didekap oleh dia. Anta-anta, kamu-kamu, bagus, kamu orang yang hebat. Jadi syaitan itu inginnya memisahkan, dia memisahkan kehidupan yang sudah harmonis di antara keluarga. Sehingga subhanallah, seorang suami istri harus bisa menahan diri. Seorang suami istri tidak mudah mendengar isu. Karena banyak sebuah kenikmatan itu yang hasad kepadanya. Hasad. Mungkin seorang lihat, ya Allah, ini istri, suami istri dalam kondisi harmonis. Atau ada seorang dia ingin ya menikah dengan istri orang, sementara dia masih punya suami. Bagaimana caranya agar dia cerai dengan suaminya? Didatangkanlah gosip atau isu, ya, didatangkan kepada istrinya berita, suami kamu kemarin atau tadi bersama, ya, wanita. Orang yang tidak mau tabayun, langsung suaminya pulang langsung ngamuk istrinya, berbicara enggak karuan. Dan bahkan kalimat cerai pun diucapkan segera dicerai. Padahal itu hanya berita dusta untuk menceraikan di antara mereka. Seperti itulah hasad. Segala cara akan dilakukan, walaupun ini batil, walaupun ini ya diharamkan. Waliyadzubillah. Maka perlu adanya pengertian dari suami istri. Jangan mudah menyerap setiap isu yang datang mengenai mereka. Bisa jadi di balik dari isu itu ada maksud-maksud jahat untuk memisahkan ya kehidupan yang selama ini telah terjalin dengan baiknya. Di antara hak istri yang pertama, ta'limuha ad-din, mengajari istri dengan mengajari agama. Mengajari ya agama. Dan ini hak yang banyak terlupakan. Orang kira kalau dia punya istri ya kewajibannya memberi nafkah saja. Tidak. Bahwa hak ta'lim, hak pendidikan, ini hak yang paling utama. Hak yang paling utama. Kalau orang mengatakan, saya orang bodoh, gak bisa apa-apa, bukan berarti kemudian telah lepas. Kamu masih bisa memilihkan buku-buku yang baik, atau kaset-kaset atau CD-CD yang baik, atau kamu mengarahkan dia ke majelis ta'lim, memberi keluasan. Artinya diberi peluang istri itu untuk mempelajari agama, karena itu yang terpenting. Karena ketika seorang wanita ini baik, nanti faedahnya adalah untuk mendidik generasi-generasi yang baik pula. Dahulu seorang penyair mengatakan, al ummu madrasatun in a'dadta laha. Ibu adalah madrasah jika kau persiapkan sejak dini. Kalau kita membaca sejarah orang-orang yang besar, ternyata dibalik dari mereka adalah para wanita. Kalau kita membaca sejarah orang-orang besar di dunia ini, ternyata dibalik keberhasilan mereka adalah para wanita, para ibu-ibu mereka yang telah mendorong dan memberi motivasi mereka kepada ad-din ini. Jangan diremehkan. Berangkat dari mereka lah, ya, banyak dari para ulama ad-sunnah tampil di permukaan. Ibrahim ibn Adham adalah salah seorang ulama yang masyhur. Ternyata bagaimana ibunya dalam mendidik anaknya Ibrahim kecil waktu itu. Diberinya motivasi, didorongnya anaknya untuk banyak menghafal hadis dengan memberikan spirit, kamu hafal sekian hadis, kamu saya kasih sekian dirham atau dinar. Sehingga sang anak itu terpasu-terpasu. Kalau dia mengatakan, ah berarti itu anak belajarnya bukan karena Allah, karena apa? Harta. Ya akhi, yang namanya keikhlasan itu bukan datang semata-mata. Ulama dahulu mengatakan, talabnal ilma li ghairillah. Tadinya kami menimba ilmu bukan karena Allah, namun dengan perjalanan waktu ilmu sudah masuk, akhirnya ilmu ini mendorong kita untuk belajar karena Allah. Enggak semudah itu ikhlas itu datang. Ikhlas itu dengan latihan, ikhlas itu dengan usaha. Dan untuk semangat yang butuh adanya pendorong. Nah, seperti itu. Banyak dari orang-orang besar di dunia ini ternyata dibalik dari itu, ya, adalah pendidikan dari ibunya. Asy-Syafi'i rahimahullah. Bagaimana ibunya mendorong Asy-Syafi'i itu terus menimba ilmu. Ketika duduk di majlis Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari ketika dia masih kecil dia buta. Ibunya terus sering menangis karena anak yang disayanginya buta. Al-Bukhari waktu kecil buta. Namun ibunya tidak kehabisan jalan. Di sana ada jalan yang tidak akan tertutup. Di sana ada zat yang mendengar doa dan mengabulkan rintihan hambanya. Maka di tengah malam, di saat manusia mereka tertidur, sang ibu menengadahkan kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Bukhari kecil ini disembuhkan dari sakitnya. Maka Allah kabulkan. Setelah sembuh, didorongnya sang anak ini untuk belajar dan menimba ilmu. Ya akhi, wanita yang salihah akan bisa membentuk dan mencetak generasi yang baik. Tidakkah kita ingin memiliki andil untuk mencetak generasi yang baik yang akan memperjuangkan agama ini? Didiklah istri-istri kita dengan pendidikan yang baik. Niscaya mereka bisa mendidik generasi, mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik pula. Karena bagaimana mereka akan mendidik dengan baik kalau mereka enggak memiliki ilmu agama? Dahulu orang Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang enggak punya apa-apa bagaimana akan bisa memberi? Ya, orang enggak punya apa-apa yang enggak mungkin bisa memberi. Seorang ibu yang jahilah, enggak ngerti apa tentang agama, bagaimana akan mendidik anaknya memberikan agama? Ya. Oleh karena itu, hak pendidikan yang harus didapat oleh istri ini bukan hak yang ringan. Ini adalah hak yang utama yang kita prioritaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian agar tidak terjerumus ke dalam api neraka, di mana bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu. Pernah ada yang bertanya, batu? Apa salahnya batu dimasukkan ke dalam api neraka? Jawabannya, bahan api neraka itu banyak. Di antara ada batu. Matahari pun nanti akan digulung dan akan dimasukkan neraka. Bahkan seluruh lalat itu juga akan dimasukkan ke neraka, kecuali lebah. Dimasukkannya makhluk-makhluk seperti ini bukan untuk diadab, tetapi untuk mengadab ahlun nar. Ingat ya, dimasukkannya batu, lalat ke dalam api neraka, matahari, bukan diadab karena mereka enggak punya dosa. Dimasukkannya ke dalam api neraka untuk mengadab ahlun nar, untuk menyiksa penghuni api neraka. Luar biasa. Batu bahan bakar dari api neraka yang akan terus menyala dan tidak akan pernah ada habisnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Malik bin Al-Huwairis, dia mengatakan, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang dari kaumku. Maka kami tinggal di sisi Nabi selama 20 malam. Dan adalah Nabi seorang yang penyayang dan lembut. Tatkala Nabi telah melihat kami rindu kepada keluarga kami, maka Nabi mengatakan, irji'u, kalian boleh pulang, kalian pulang. Kalian berada di tengah-tengah mereka, wa'allimuhum, dan ajarilah mereka. Wa'allimuhum, dan ajarilah mereka. Wasallu, dan salatlah kalian. Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum mal ya'ummakum akbarukum. Jika waktu salat telah datang, hendaklah salah seorang kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah orang yang tua dari kalian yang mengimami kalian. Malik bin Huwairis ingin bercerita kepada kita bahwa dia ketika masih muda bersama beberapa orang dari kaumnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menimba ilmu. Menimba ilmu. Ketika sekitar 20 malam mereka duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sangat tahu tentang kejiwaan mereka. Mereka telah merindukan istri-istri mereka, merindukan keluarga mereka. Nabi pun tidak ingin menahan. Nabi memberikan kemudahan untuk mereka pulang kepada keluarganya. Tapi ingat, alimuhum, ajarilah mereka. Seperti inilah ilmu yang telah kita dapat. Tidak hanya keliping pengetahuan yang kita simpan di otak kita, namun kita ajarkan pula kepada orang lain, terlebih kepada keluarga kita, anak dan istri kita, agar mereka mengerti ilmu, agar mereka mengerti jalan petunjuk daripada kesesatan. Wa'alimuhum, dan ajarilah mereka. Seperti ini Nabi SAW memberikan bimbingan pada para sahabat. Ketika mereka telah banyak menimba ilmu, maka ilmu ini disampaikan. Dan yang utama dan paling pertama adalah siapa? Keluarga mereka. Kemudian Nabi mengatakan, fa idza hadaratis shalah, apabila salat itu telah datang, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Ini membuktikan bahwa azan itu adalah fardu kifayah. Artinya kewajiban yang apabila sebagian orang telah melakukan, gugur kewajiban dari yang lainnya. Jadi tidak semua orang harus azan, itu tidak. Ya ahadukum wal ya ummakum akbarukum, dan hendaklah orang yang paling tua dari kalian yang mengimami kalian. Ulama mengatakan di sini berarti kriteria seorang imam lebih dari sekedar seorang apa? Muadzin. Ketika muadzin, Nabi mengatakan salah seorang kalian. Ketika imam, Nabi mengatakan salah seorang, tapi apa? Yang paling tua. Ini menunjukkan bahwa kedudukan imam lebih mulia dari kedudukan apa? Muadzin. Oleh karena itu, Nabi itu muadzin atau imam? Nabi imam, bukan muadzin. Maksudnya di sini, kalau azan, ya, tidak ada kriteria seketat apa namanya menjadi imam. ketika adzan Nabi mengatakan salah seorang kalian adzan. Namun ketika sholat yang mengimami orang yang paling apa? Tua. Ya, orang yang paling tua. Jadi yang pertama adalah hak pendidikan. Dan manakala seorang wanita itu tumbuh di atas kesolehan, maka dia akan menjadi pembantu baginya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang wanita, ketika suaminya keluar dari rumahnya ingin mencari rezeki, wanita salihah ini mengatakan, wahai suamiku, carilah kamu rezeki yang halal. Kami keluarga siap untuk hidup lapar, tapi kami tidak mampu menahan api neraka. Paham gak maksudnya? Wahai suamiku, carilah rezeki yang halal. Karena kami masih siap menahan lapar, tapi kami gak siap untuk tersentuh oleh apa? Api neraka. Tidakkah kita ingin punya istri yang seperti ini? Langkah kita diingatkan, usaha kita ya diluruskan. Kita ingin yang seperti ini. Ajarilah mereka agama, bimbing mereka, bawa mereka pada majelis ta'lim, sehingga mereka nantinya bermanfaat bagi kita dan bagi anak-anak kita. Yang kedua, memberikan nafkah kepada istri. Apakah yang berupa makanan? Apakah yang berupa pakaian? Apakah yang berupa minuman? Atau yang berupa tempat tinggal? Jadi orang kalau sudah beristri, itu kewajiban suami itu untuk memberikan tempat tinggal bagi istrinya. Apakah dia membangun sendiri atau dia ngontrak atau apa? Yang jelas dia menempatkan. Sehingga ketika misalnya seorang istri menuntut, saya sudah menikah dengan kamu, saya gak bisa campur dengan bapakmu dan ibumu, dengan mertua saya gak bisa, saya dibikinkan rumah atau dikontrakan rumah, maka seorang suami mencarikan rumah. Karena hak bagi istri untuk menuntut, ya, hak bagi istri untuk apa? Mendapatkan hak rumah. Apakah itu disewakan atau dikontrakkan atau apa? Dia membeli, membuat. Nah, seperti itu. Karena sulit ya akhi, terkadang seorang hidup masih berbaur dengan orang tua. Terlebih seorang kalau tua itu cemburunya itu besar sekali biasanya. Anda mungkin pernah ngalami kan? Ya kan? Seorang anak yang tadinya dekat dengan orang tuanya, ketika dia sudah punya istri dan masih baur dengan orang tuanya, itu orang tua cemburu biasanya. Karena apa? Yang biasanya nih anak ya dekat dengan ibunya, dengan bapaknya, kini lebih dekat dengan apa? Istrinya misalnya, atau istri lebih dekat dengan suaminya. Kecemburuan seperti ini bisa berakibat fatal kalau seorang itu tidak bersegera menanganinya dengan baik. Namun ketika seorang suami misalnya kondisi ekonominya minim, seorang istri bersabar dengan terus berdoa. Karena bagaimana seorang dituntut sesuatu yang tidak mampu, ya kan? Karena Allah SWT mengatakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani jiwa kecuali dengan sekemampuannya. Sehingga ketika memang suami tidak mampu, ya dia bersabar dengan sembari berdoa dan usaha. Ya, sembari berdoa dan berusaha. Nabi SAW ditanya, ma haqqu zawjati ahadina alihi, apa hak istri salah seorang dari kita atas suaminya? Qala an tud'imaha idza ta'amta wa taqsuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Engkau memberi makan dia jika engkau makan, jika engkau tidak makan ya ya tidak ada kewajiban, kamu enggak, kamu sendiri enggak ada sesuatu untuk dimakan. Namun jika kamu makan, istri kamu dikasih makan. Wa taksuha idza taseta, dan engkau memberi pakaian dia jika engkau berpakaian. Dan jangan kau memukul wajah, dan jangan kau menjelek-jelekan dengan mengatakan semoga Allah jelekkan wajahmu. Jangan. dan janganlah engkau memboikot istri kecuali dalam rumah. Jadi hak makanan, pakaian yang didapat oleh istri, ya, yang harus diberikan oleh suaminya untuk istrinya, ini sebuah kewajiban yang diberikan oleh suaminya kepada istrinya. Sehingga ketika seorang suami ini bakhil, tidak memberi kepada istrinya yang cukup padahal dia punya, boleh bagi istrinya untuk mengambil dari harta suaminya tanpa seizinnya. Kisahnya pernah Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan ibn Harb, mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wa Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih, wa Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu seorang yang bakhil kikir. La yu'tini min malihi ma yakfi." Dia tidak memberikan kepadaku nafkah seperti yang mencukupi. Maksud cukup di sini yang wajar. Nah, kalau dikatakan cukup ya kadang enggak cukup-cukup juga. Artinya yang wajar. Apakah ya Rasulullah boleh bagi saya mengambil harta suami saya tanpa sepengetahuannya? Apa kata Nabi? Khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Ambillah olehmu sesuatu yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar. Ingat ada kalimat cara yang wajar. Bukan wah ini kesempatan ngambil sebanyak-banyaknya. Tidak. Nabi mengatakan khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Ambillah sesuatu yang mencukupi kamu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar. Jadi ketika seorang suami tidak menunaikan haknya, tidak memberikan nafkah secara wajar padahal dia mampu, maka boleh bagi istrinya untuk mengambil dari harta suaminya sebatas nafkahnya. Ingat, sebatas nafkahnya. Dan tentunya tidak boleh seorang istri dia mematok, pokoknya setiap hari saya dikasih 50 ribu. Saya gak tahu kamu dapat sehari 1000 atau dapat 100 ribu, yang penting 50 ribu. Kalau kurang berarti kamu utang. Subhanallah. Allah sendiri mengatakan liyungfiqdu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusra. Hendaklah orang yang memiliki keluasan rezeki dia memberikan sesuai dengan keluasannya, dan orang yang rezekinya sempit minim dia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebani jiwa di atas dari kemampuannya. Seperti ini ketentuannya. Jadi ketika memang kita dapat rezeki yang banyak, kita luaskan. Ya mungkin yang gak biasa makan mentok, ah ini boleh mentok misalnya, luaskan rezekinya banyak. Ketika sempit misalnya, isbiri, sabarlah kamu istriku, ya walaupun dengan sambel, ya karena bagaimanapun juga hidup bareng walaupun makan dengan sederhana itu lebih nikmat daripada makan yang enak tadi apa? Pisah. Ibnu Abbas dahulu pernah mengatakan yang maknanya qadmul milhi fil istima'i khairun min aklil faludaj fil furqah. Mengunyah garam di saat kita ini masih gabung lebih baik daripada makan yang enak tapi pisah. Makanya dahulu orang Jawa mengatakan mangan ora mangan sing penting kumpul. Ada dahulu ada falsafah seperti itu ya. Kayaknya mendekati qaul Ibnu Abbas ya kayaknya. Gitu. Mengunyah garam ya, garam bayangkan enggak ngenyangkan. Mengunyah garam tapi di saat kumpul bareng lebih baik daripada apa? Makan yang enak tapi apa bisa? Bisa dibayangkan orang-orang yang mendapatkan gaji yang banyak namun jauh dari anak dan istrinya. Itu sengsara. sehingga kalau dia sudah jauh dari anak dan istrinya kemudian gajinya sedikit, rugi dia. Karena ongkos sosialnya itu mahal loh. Pisah dengan anak dan istri itu sebuah siksaan apa? Batin. Kok gajinya sedikit ya, rugi dia. Jadi kalau gaji banyak memang itu sebagai apa? Ganti dari ongkos sosial loh, pisah dengan anak dan istri kok. Ah sudah pisah dengan istri gajinya minim lagi. Ya. Sudah jatuh ketipa tangga loh seperti itu. Ya. Ini contoh saja. Artinya memang memberikan nafkah kepada istri itu disesuaikan dengan kemampuan. Dan seorang istri pun jangan menuntut yang berlebih. Jangan menuntut yang berlebih. Jadikanlah ya suami itu yang menjadi orang yang terus sabar dalam memegang dia. Seorang suami istri hendaklah meninggalkan pemikiran materialis, sehingga dengan demikian mereka akan saling memahami kehidupan rumah tangga pasti akan menghadapi berbagai macam tantangan sebagaimana kehidupan-kehidupan yang lainnya. Timbul dan tenggelamnya kehidupan adalah suatu kepastian sebagaimana kita pun mengalami diri kita. Suatu saat kita sehat, lain kali kita sakit. Di saat kita mungkin punya, di saat yang lain kita tidak punya. Inilah warna kehidupan yang tidak akan pernah lepas. Hendaknya suami istri harus tahu yang seperti itu. Harus tahu yang seperti warna kehidupan yang seperti ini. Ya, sehingga dalam kondisi apapun, serumit apapun, suami istri akan terus menjalin ikatan mahabbah di antara mereka. Tidak akan dipisahkan di antara mereka karena harta. Akan memisahkan mereka hanya kematian. Hanya apa? Kematian. Ya. Pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan. Ketika seorang itu rezekinya lancar, luas, perluas ya nafkah. Ketika memang sempit ya sudah, sesuai dengan kemampuannya istri harus bersabar. Makanya ulama menyebutkan apa rahasia di balik Nabi SAW di bulan Ramadan itu banyak kedermaan itu lebih dari bulan-bulan lainnya. Ibnu Abbas mengatakan dalam hadis yang sahih, kana Rasulullah ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan di saat datang bulan Ramadan. Kata ulama, ucapan Ibnu Abbas adalah nabi orang yang paling dermawan dan lebih dermawan di saat bulan Ramadan untuk menepis adanya sangkaan, oh nabi dermawannya kalau di bulan Ramadan saja. Tidak. Nabi di setiap harinya itu dermawan. Dan lebih dermawan ketika datang padanya bulan Ramadan. Ulama menyebutkan kenapa di bulan Ramadan Nabi lebih dermawan. Ya, karena biasanya di bulan Ramadan rezeki seorang mukmin itu diluaskan. Coba saja kita terkadang di bulan Ramadan makan sesuatu yang kadang di luar Ramadan gak makan atau jarang memakannya. Ya kan? Tentunya banyaknya nikmat menuntut banyaknya apa? Syukur. Banyaknya nikmat menuntut banyaknya apa? Syukur. Secara umum, rezeki seorang mukmin, rezeki seorang muslim di bulan Ramadan ini dilebihkan. Karena rezeki itu lebih, maka syukur pun harus apa? Lebih. Dan faedah banyaknya sedekah di bulan Ramadan, ulama menyebutkan ya, karena orang yang berpuasa itu biasanya mereka tertahan dari sebagian kasab atau usaha. Dengan kita memberi kepada mereka, berarti kita telah memberikan dorongan untuk mereka terus semangat dalam puasanya. Kemudian di antara faedah sedekah di bulan Ramadan, bahwa kita memberi buka orang yang berpuasa. Dan orang yang memberi buka orang yang berpuasa mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Dan masih banyak lagi faedah dari seorang bersedekah di bulan Ramadan. Kemudian hak yang ketiga, apabila seorang memiliki istri lebih dari satu, hendaklah dia berlaku adil dalam pemberian nafkah. Jika tidak, padahal dia mampu, maka dia diancam nanti di yaumul kiamah akan datang dalam keadaan tubuhnya itu apa? Miring. Orang kalau salah posisi tidur saja itu apa? Sakitnya nemen, kadang saya seminggu. Ini miring yang seperti itu, enggak tahu seberapa lamanya. Bentuknya enggak bagus, ya. Kemudian juga siksaan batin tersendiri. Ini akibat dari seorang itu tidak adil terhadap istri-istrinya. Nabi bersabda, "Man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamah wasyiquhuma in." Barang siapa yang punya dua istri lalu dia condong kepada salah satunya, yang tidak adil dalam memberi nafkah pada dia mampu, maka orang seperti itu datang di hari kiamat dalam keadaan separuh dari tubuhnya itu apa? Miring. Ini menunjukkan kata ulama, perbuatan ini termasuk dosa besar. Tidak berlaku adil terhadap para istri termasuk daripada kabair, termasuk daripada dosa, dosa besar. Kemudian di antara hak istri, hak suami, kemudian kita masuk pada hak suami atas istrinya. Ini apa yang harus diberikan oleh istri terhadap suaminya? Yang pertama, ta'atuhu fi ghairi maksiyah. Mentaati suami pada perkara yang bukan maksiat. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabada ghadbana 'alayha la'anatha al-mala'ika hatta tusbih." Apabila seorang lelaki memanggil istrinya menuju ranjangnya, menuju kasurnya, yakni menginginkan dirinya untuk berhubungan, fa'abat, maka istri menolak, enggak mau mendatanginya. Kemudian seorang suami marah, maka para malaikat akan melaknatnya, melaknat wanita tadi sampai subuh. Ini bukti bahwa perbuatan tadi adalah dosa besar. Ketika ada laknatan, berarti perbuatan tadi adalah apa? Dosa besar. Ya, tidak ada yang paling merisaukan pada benak seorang lelaki ketika keinginan untuk berhubungan dengan istrinya tertahan, sehingga karena seorang wanita menjadi sebab dari seorang suami ini yang menderita, maka pantas kalau dia dilaknat. Di antara madaratnya, mungkin suami akan menyimpang, mungkin akan berbuat zina, atau mungkin suami karena menahan sesuatu harus keluar, maka akan timbul darinya penyakit. Karena wanita atau istri yang seperti ini menjadi penyebab, pantas kalau dia mendapatkan apa? Kutukan dari malaikat. Kecuali kalau suaminya meminta sesuatu yang tidak boleh. Meminta pada istrinya berhubungan di saat istrinya haid misalnya, atau nifas. Ini enggak apa-apa kalau seorang suami istri menolaknya. Artinya tidak boleh memang berhubungan pada farjinya. Kemudian misalnya seorang suami meminta dihubungi pada duburnya, ini ada hak untuk menolak. Atau seorang istrinya sakit keras, gak bisa dia melayaninya, sakit keras sekali, nah, penolakan yang seperti ini karena ada alasan yang syar'i. Adapun dalam kondisi normal kemudian seorang menolak, bisa saja muncul dari benak suaminya, jangan-jangan dia sudah tidak cinta lagi dengan saya, bisa-bisa dia sudah cenderung dengan apa? Laki-laki lain. Akan timbul keributan di tengah-tengah keluarga. Ya, di tengah-tengah keluarga. Sehingga Nabi mengatakan, apabila seorang lelaki memanggil istrinya untuk hajatnya, hendaklah dia mendatangi walaupun dia sedang masak. Walau alat tanur, kata Nabi, walaupun di atas tungku, ini sedang masak. Ya, mungkin bisa dikesitin dulu. Ya, insya Allah gak gosong. Ya, masakannya. Orang namanya syahwat muncul kan gak ngerti kapan kan. Makanya bagus itu hubungan itu gak usah dijadwal. Jadwal nanti malam, gak bisa. Kapan itu ada syahwat? Ya bisa saja maksudnya. Tapi maksudnya yang paling bagus itu memang ketika itu muncul. Ya, shodiq. Tanpa dipaksakan, itu yang paling apa? Paling bagus. Dalam kondisi yang memang aman. Ya, saya tahu kalian. Ya. Walhasil, seorang wanita apabila dipanggil oleh suaminya untuk berhubungan, hendaklah dia mendatanginya, kata Nabi, walau alat tanur, walaupun dia sedang apa memasak. Bahkan disebutkan hadis, walau ala kotab, walaupun dia sedang di atas kendaraan. Luar biasa hak dari suami. Ya. Namun bagaimana kalau sebaliknya? Istri yang meminta, kemudian suaminya gak mau. Bagaimana? Apakah dia dikutuk juga oleh malaikat? Tentu hak suami lebih besar dari hak istri. Cuma Allah SWT mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Ketika seorang istri meminta pada suami berhubungan, suaminya mampu, loh kenapa dia menolak? Ya, ngantuk-ngantuk pun jalankan. Ini bil ma'ruf ini. Ya kan? Nah, karena khawatir juga terjadi penyimpangan. Ya, terjadi penyimpangan. Sehingga pantas seorang wanita dikutuk apabila dia diminta oleh suami untuk mendatanginya untuk berhubungan kemudian menolak, dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Dan bahkan ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, sebagaimana seorang itu ketika dihidangkan di hadapannya makanan, kemudian sholat didirikan, dia boleh untuk memakan makanan, kemudian dia mendatangi sholat, demikian pula boleh seorang ketika syahwatnya memuncak. Ini sudah iqamah, syahwatnya gak tertahankan. Boleh bagi dia menghubungi istrinya, walaupun telah berjamaah. Karena makan dengan hubungan itu lebih berat apa? Hubungan. Saya disebut dalam riwayat, asbiru ala ta'ami wa syarab, wala asbiru alaihinna. Saya itu siap lapar, siap dahaga, tapi gak sabar kalau dengan apa? Dengan mereka para wanita. Artinya, syahwat dia terhadap wanita ini ya lebih daripada yang lainnya. Baik. Kemudian hak suami yang kedua, seorang wanita tidak melakukan suatu kegiatan yang menjadikan kesempurnaan seorang suami dalam bernikmat-nikmat dengannya menjadi kurang, walaupun amalan ibadah. Misalnya seorang istri berpuasa sunnah sementara suaminya ada di hadapannya, itu dilarang. Pernah suatu saat istri Sufyan ibn Mu'attal mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, suami saya Sufyan kalau saya sholat dipukul, kalau saya puasa disuruh batalkan, kalau bangun kesiangan. Rasulullah bertanya, ya Sufyan, bagaimana ini istri kamu ngeluh seperti ini? Kata dia, ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah seorang pemuda atau seorang yang syahwatnya itu tinggi lebih dari saya ya Rasulullah. Saya ini anak muda, sehingga saya itu ketika istri saya sholat saya pukul. Maksudnya kalau baca bacaan suratan jangan panjang-panjang, saya sudah enggak tahan ini. Maksudnya seperti itu. Ya kalau baca suratan ya suratnya enggak jangan panjang-panjang, dia sudah ngengken. Cepat ya nih suratnya. Orang sahabatnya muncak bagaimana? Adapun kalau puasa dia saya pukul ya Rasulullah, saya ini sahabatnya besar sekali ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan seorang wanita tidak boleh puasa di saat suaminya hadir kecuali dengan seizinnya. Ini puasa yang sunnah. Kalau puasa Ramadan enggak harus izin. Dan enggak boleh bagi suami untuk menghalang-halanginya. Adapun saya Rasulullah kalau bangun kesiangan, memang kami ini jenis orang yang kalau tidur itu, ada orang yang jenis kalau tidurnya itu apa? Tenggelam sudah. Tahu-tahu sudah apa? Sudah siang. Jadi bukan sengaja memang dia membangunkan di siang hari. Cuma memang ada jenis orang yang kalau tidur itu terlelap, bangun-bangun sudah agak siang. Intinya, lihat seorang wanita, walaupun itu dalam masalah ibadah yang sunnah, seandainya menjadikan suaminya itu tertahan daripada sebagian dari haknya pun tidak dijalankan. Di sini hak suami didahulukan dari hak Allah yang sunnah. Ya, hak suami yang wajib didahulukan dari hak Allah yang sunnah. Kalau ada yang mengatakan seperti ini subhat ya kan? Ya enggak apa-apa. Puasa saja perempuan, tinggal nanti kalau suaminya ingin kan tinggal batalkan puasanya. Kita katakan atau kita jawab subhat ini, ya akhi. Umumnya orang segan untuk membatalkan ibadah seorang, walaupun istrinya kan segan, nah, yang puasa saya segan batalkan. Sementara syahwatnya memuncak, keinginan dirinya tak tertahankan. Bagaimana? Maka seperti ini ketentuannya, seorang wanita tidak puasa sunnah sementara suaminya ada kecuali dengan seizinnya. Kecuali kalau suaminya sudah pergi ke luar negeri misalnya, puasa sunnah enggak apa-apa. Karena memang tidak ada halangan. Kemudian seorang wanita dia mensyukuri pemberian dari suaminya dan kebaikan dari suaminya. Disebutkan dalam hadis, diperlihatkan kepadaku api neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita karena mereka kufur. Bukan karena kufur kepada Allah, tapi mengingkari persahabatan dan mengingkari kebaikan. Kalaulah salah seorang, kalaulah dia berbuat baik kepada salah seorang dari wanita sepanjang masa, lalu dia melihat darimu, ini kalau engkau berbuat baik kepada mereka sepanjang masa, kemudian dia melihat darimu sesuatu, dia mengatakan aku belum pernah melihat darimu kebaikan sedikit pun. Subhanallah, mudahnya terucap kalimat ingkar terhadap kebaikan suami. Jangan sampai yang seperti ini. Oleh karena itu Nabi SAW pada khutbatul Id, pada khutbah hari raya, setelah Nabi berkhutbah di hadapan ya para rijal, para lelaki, Nabi mendatangi kelompok wanita. Kemudian di antara pesan dari Nabi, wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena aku melihat kalian itu kebanyakan penghuni api neraka. Kemudian berdirilah seorang wanita bertanya, Rasulullah kenapa? Kemudian Rasulullah mengatakan, karena wanita itu banyak mengingkari kebaikan suami. Dengan serta-merta para wanita melemparkan perhiasan mereka. Ada yang melemparkan gelangnya, melemparkan kalungnya, anting-antingnya. Dengan segera mereka berinfak, bersedekah. Jadi hadis ini ulama mengatakan bahwa amalan sedekah adalah salah satu amalan yang bisa menghindarkan seorang dari azab benar, azab api neraka. Ketika Nabi mengatakan, wahai para wanita bersedekahlah, karena aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni api neraka. Ini bukti bahwa amalan sedekah adalah di antara amalan yang paling utama untuk menyelamatkan seorang ya dari azab api neraka. Dan lihat pula bagaimana cepatnya wanita sahabat dalam menyambut ajakan syariat ini. Dan mereka tidak hitung-hitung kalau memang dengan menginfakkan ini taruhannya mereka selamat dari api neraka, kenapa mereka tidak infakkan? Kalung mereka lemparkan, gelang mereka lemparkan, anting-anting mereka lemparkan, diberikan sedekah. Jika seperti ini cepatnya wanita sahabah dalam menyambut ajakan syariat ini, bagaimana para lelakinya? Subhanallah, mereka adalah para lelaki dan wanita yang telah terpatri diri mereka dengan ilmu. Mereka adalah orang-orang yang lebih hubbul akhirah minad dunya, lebih cinta akhirat daripada kehidupan dunia, sehingga harta yang ada di tangan mereka pun dianggap sedikit. Harta yang ada di tangan mereka pun mereka jadikan sebagai tebusan agar diri mereka selamat dari api neraka. Kemudian sudah kita sebutkan pula kisah Ummu Zara'in, bagaimana seorang wanita yang tadinya hidup dalam kenikmatan, kemudian dicerai oleh istrinya, oleh suaminya. Kemudian dia pun tidak melupakan kebaikan dari suami. Dan berbeda dengan pepatah Arab yang mengatakan as-saifa doya'til labana. Ini pepatah Arab mengatakan musim panas telah menyenyakkan susu. Kisah dari ini adalah seperti ini. Jadi waktu itu ada seorang gadis, dia menikah dengan seorang yang laki-laki sudah tua. Ya, orang juga punya selera kan? Ya. Padahal suaminya ini kaya raya, kecukupan. Namun ada sesuatu yang kurang cukup. Cukup dari sisi nafkah ini, tapi mungkin kurang dari sisi nafkah yang lainnya. Makanya kalau wanita telah tercukupi dua nafkah, atas dan bawahnya insya Allah diam. Apa nih bahasanya agak vulgar ya? Artinya ya sudah terpenuhi nafkah dohir dan batinnya, ya sudah tenang dia. Ya, akhirnya dia minta cerai dengan suaminya. Orang dia punya pilihan kan? Ya. Kemudian dia nikah dengan seorang pemuda yang gagah, tapi sayang, fakir. Aduh, tadi nafkah yang ini tercukupi, yang ini kurang, wah ini sebaliknya. Kemudian suatu saat wanita ini pun terpaksa ngemis. Ya memang dari sisi itu bolehlah suami saya ini yang kedua ini, tapi ya nafkahnya yang atas itu problem. Akhirnya dia ngemis, sampai ngemis kepada bekas suaminya. Apa kata suaminya? As-saifa doya'til labana. Kalau bahasa kita, nasi sudah jadi apa? Bubur. Patah kita. Nasi sudah jadi apa? Bubur. Salah kamu sendiri kok milih dia. Tapi seperti itulah memang orang itu punya pilihan. Ada kisah yang sangat menarik. Jangan ngantuk, kalau ngantuk sih salah paham repot nanti. Ya. Ada seorang mengendarai kuda. Antum baca dalam ya salah satu kitab tentang masalah ini, ya. Kemudian di tengah jalan bertemu dengan seorang perempuan. Kemudian laki-laki ini mengatakan, ya fulana, saya ingin menikah dengan kamu. Duh, gampangnya. Ya. Sekali ketemu, sekali itu pula ingin apa? Akad nikah. Langsung jatuh cinta kepadanya. Walau orang ini tua, sudah yang naikkan dan tua, ini masih gadis. Kata perempuan tadi, wahai bulan, kamu belum tahu saya. Kalau kamu tahu saya, sudah putih rambutnya, ya kan, dan keriput kulit saya, kamu tidak akan mau apa dengan saya. Dengan seketika dia pun tancap, ya, kudanya dilarikan. Oh, ternyata ini wanita sudah apa? Tua. Dia pun mau lari. Panggil oleh wanita tadi. Sini, sini. Sebenarnya saya tidak seperti itu. Saya seorang gadis yang masih muda. Namun saya juga punya pilihan. Sebagaimana kamu tidak ingin kan dapat wanita yang tua, saya pun enggak mau dapat orang tua seperti kamu. Ya, akhi, memangnya punya selera cuma laki-laki saja. Perempuan juga punya selera. Kan itu. Ada seleranya. Kurang apalagi Sabit bin Qais bin Syammas, sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang termasuk dijamin masuk surga. Dan dia adalah orator orang Ansor di Madinah. Kurang apa coba? Ya, Sabit bin Qais bin Syammas. Namun ternyata istrinya minta cerai, minta khulu. Kurang apa coba? Oratornya orang Madinah. Kalau mereka ada hajat, ini yang berbicara. Terkenal. Dan salah seorang yang dijamin masuk surga. Tapi istrinya minta khulu. Ya mungkin dari sisi ini ada, tapi mungkin gantengnya kurang. Sehingga istrinya minta cerai, minta khulu. Kata Nabi, apakah kamu mau mengembalikan maharnya? Hadikoh, kebun yang dulu diberikan untuk kamu. Apa kata istrinya? Ya, bahkan tak tambah. Ya, tak kembalikan, bahkan tak tambah. Istrinya bukan karena benci dari sisi akhlak, akhlaknya baik. Tapi mungkin ada satu yang kurang. Yaitu dari sisi apa? Kegantengan. Ternyata wanita juga punya apa? Selera. Sehingga ingat ya, akhi. Sebagian orang kadang ngelamar sana sini enggak jadi, enggak jadi, enggak cantik, enggak cantik. Ya Allah, kamu sendiri membeli kok. Kamu sendiri seperti itu, kamu ngaca diri kamu sendiri ya kan. Karena sebagian orang seperti itu, subhanallah. Senangnya nador sana sini, nador. Ya, nador. Untuk cuci mata saja. Enggak jadi, enggak jadi. Kurang cantik, ini kurang, ini kurang. Kamu sendiri membeli seperti itu. Harusnya orang itu ngaca, ngaca dirinya. Baik. Kemudian poin yang terakhir, bahaya yang bisa mengancam bahtera kehidupan rumah tangga, dan ini penting sekali. Sebenarnya bahaya yang mengancam kehidupan rumah tangga datang dari berbagai sisi. Makanya suami istri hendaknya mereka membentengi diri mereka dengan benteng ilmu, sehingga masing-masing dari mereka punya senjata yang kuat. Karena yang namanya serangan itu orang tidak tahu kapan datangnya. Ketika seorang sudah mempersiapkan bekal sebelumnya, maka dia akan mampu menghadapi kondisi serumit apapun. Di antara bahaya yang akan bisa menggoncang keharmonisan kehidupan rumah tangga adalah al-khulwah bil mar'atil ajnabiyah. Menyepinya seorang dengan wanita yang bukan mahramnya. Seorang istri atau seorang perempuan yang sudah punya suami, dia menyepi dengan seorang lelaki yang bukan mahramnya, atau sebaliknya. Nabi SAW mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thaithuhuma asyaitan. Tidaklah seorang lelaki menyepi dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Bagaimana menghembus-hembuskan kepada mereka untuk melakukan perbuatan apa yang tidak baik. Dahulu ketika ada seorang salaf ingin dititipi seorang wanita, kemudian dia menolak, tidak. Kalau mereka menitipkan kepada saya harta, insya Allah akan saya jaga. Tapi kalau mereka menitipkan kepada saya wanita, walaupun itu hitam kelam, saya tidak merasa aman akan terjerumus dalam berzinahan. Yang namanya syaitan dan nafsu, sesuatu yang gak cantik pun akan berubah jadi cantik. Nah, dahulu dikatakan, bila cinta telah melekat, saya kucing rasa coklat. Repot seperti itu. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya seperti ini pepatahnya. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintanya kamu terhadap sesuatu menjadikan kamu tuli, menjadikan kamu buta. Pokoknya. Kalau ada cinta seperti itu sudah. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu itu buta menjadikan kamu itu tuli. Lihat kisah seorang rahib ahli ibadah ketika dia dititipi seorang wanita yang sakit karena saudara-saudaranya ingin pergi berjihad atau ingin pergi ya pada suatu keperluan. Tadinya rahib ini menolak. Namanya Barsiso, ya rahib namanya Barsiso, ya menolak tadinya. Kemudian kata saudara-saudara dari perempuan ini, terus kepada siapa saya titipkan perempuan ini? Tidak ada yang saya percaya, kami percayakan sudah di kamu. Kata rahib tadi, ya sudah, kalau demikian, taruh dia di tempat, saya di tempat lain. Ya, akhirnya perempuan itu ditaruh suatu tempat, rahib di tempat lain. Dan setiap hari rahib ini memberi makan perempuan tadi karena sakit kan. Ditaruh makanan di luar, dia pulang. Syaitan membisikkan pada benaknya, wahai rahib, kamu memberi makan dia, makanan ditaruh di luar. Apa kamu merasa aman? Mungkin makanan itu dimakan oleh binatang nantinya, enggak jadi makan yang di dalam. Kata nafsu dia, oh benar juga. Ya kamu masuk kemudian keluar. Kenapa sih? Akhirnya hari berikutnya rahib itu masuk, masih makan keluar. Hari berganti dengan hari, syaitan pun membisikkan dalam hatinya. Antum baca dalam tafsir Ibnu Katsir, tapi sayang dikatakan riwayatnya tidak kuat. Riwayat ini tidak kuat, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir kisah ini. Kemudian syaitan bisikkan, wahai rahib, seperti itu kakunya kamu. Kalaulah kamu ngobrol lah sesaat dengan dia, masa masih makan gitu aja? Ya ngobrol sesaat. Akhirnya syahwatnya pun mengatakan, oh benar juga, masa saya cuma ngasih makan kayak binatang? Ya saya ajak ngobrol sebentar lah. Kemudian berangkat daripada melihat berbicara, kemudian mendekat, kemudian merapat. Terjadilah perzinahan yang tidak bisa dielakkan. Kemudian wanita itu pun hamil. Dan betapa takutnya rahib ini. Bagaimana nanti ketika saudara-saudaranya pulang? Setan pun bisikkan, wahai rahib, bagaimana nanti kalau saudara-saudaranya pulang? Tahu dong keadaan dia hamil. Bunuh dan kamu kubur. Kamu katakan saudari kalian sakit, kemudian dia mati. Karena orang akan percaya kan, wajar sakit mati. Dibunuh wanita tadi. Dari berzina kemudian saya bah, membunuh. Kemudian dibunuh dan dikubur di bawah kolong, di bawah tempat tidur. Ketika saudara-saudara mereka pulang dan menanyakan mana saudari kami, rahib mengatakan saudari kalian itu telah mati dan telah dikubur. Mereka tidak curiga karena rahib itu orang ahli ibadah kan, percaya. Dan memang ketika mereka meninggalkan dalam kondisi apa? Sakit. Tapi subhanallah, ternyata mereka pada suatu malam bermimpi. Tiga orang atau saudara-saudara bermimpi sama. Cuma ketika mereka bangun, mereka semuanya, ini mimpi buruk, gak mungkin rahib berbuat seperti itu, saya bunuh. Keesokan harinya pun mereka tidur bermimpi sama. Akhirnya mereka gak tahan. Kemarin saya bermimpi seperti ini, saya bermimpi bahwa saudari kita dibunuh. Yang lainnya pun mengatakan, iya saya juga mimpi sama. Yang lain juga sama, iya saya mimpi sama. Kemudian setelah itu ditangkaplah rahib itu dan diperiksa. Ternyata dia mengaku iya. Lihat, apakah syaitan telah berhenti dari menggoda manusia? Lah, tidak. Ketika nyawa masih ada, terus digoda. Kemudian dia disalib oleh penguasa dan dibunuh. Dalam tiang penyalipan, syaitan datang mengatakan, wahai rahib, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu ya dari musibah kematian ini kecuali saya. Maka sujudlah kepada saya akan tolong. Kata rahib dalam kondisi diikat disalib, bagaimana saya ini akan bisa sujud pada kamu sementara tubuh saya disalib seperti ini? Kata iblis, cukup kamu merundukkan kepalamu, itu sujudnya kamu. Kemudian rahib itu pun menundukkan kepada iblis. Kemudian waliyadubillah, apakah iblis menepati janjinya? Lembing-lembing dan tombak-tombak dari penguasa ini pun mencabik-cabik tubuhnya. Ternyata iblis pun lari dan tidak menolongnya. Iblis tidak puas menggoda seorang sampai seorang terjun ke dalam kesyirikan. Seperti itulah langkah-langkah syaitan, dari yang kecil sampai yang terbesar. Hati-hati kita. Kalau mereka sebagian ahli ibadah telah terjerumus ke dalam yang seperti ini, apa ada jaminan dari kita? Ya akhi, hati kita lemah, iman kita pun minim. Sementara godaan begitu dahsyatnya, bujuk rayu begitu pesatnya. Kalau kita tidak membentengi diri kita dengan ilmu, kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin selamat dari yang seperti ini. Dahulu sebagian salaf mengatakan, "Laisal ajab man halaka kaifa halak, innamal ajab man naja kaifa naja." Bukan hal yang aneh, bukan hal yang lucu kalau orang itu binasa, bagaimana dia binasa? Enggak aneh. Karena sebab-sebab kebinasaan saking banyaknya. Jalan-jalan untuk seorang itu sesat begitu banyaknya. Namun yang aneh adalah orang selamat, bagaimana bisa selamat? Sementara godaan begitu dahsyatnya, bujuk rayu begitu banyaknya, kok dia bisa selamat? Ini orang yang ajaib. Laisal ajab man halaka kaifa halak, innamal ajab man naja kaifa naja. Bukan hal yang aneh kalau orang itu binasa, kok bisa binasa? Itu enggak aneh. Tapi aneh orang selamat kok bisa selamat dalam kondisi bujuk rayu seperti itu. Kisah tentang perzinahan, ketika seorang dia berkhulwat dengan wanita yang lain yang bukan mahramnya telah banyak. Prahara telah mendera sebagian kehidupan keluarga, dan mereka pun kini sedang mengalami hasil dari kejahatan mereka. Waliyadu billah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja enggak boleh, apalagi melakukannya. Kata ulama, segala hal yang akan menyampaikan dari perzinahan dijauhi oleh kalian. Di antaranya adalah khulwah, menyepinya seorang lelaki dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Jangan kita merasa aman, iman kita telah kuat. Jangan kita merasa iman kita, ya, amal kita telah banyak. Berapa banyak orang yang besar telah jatuh dalam bab ini, ya, sementara ya imannya, ilmunya hilang. Yang kedua, di antara hal yang bisa menggoncang kehidupan rumah tangga, dilarangnya seorang wanita untuk mensifati wanita lain kepada suaminya dengan sifat yang seolah-olah suaminya kayak melihatnya. Karena apa? Subhanallah, jika ini terjadi, ada sekian banyak kemungkinan yang jelek. Bisa jadi seorang suami akan jatuh cinta kepada perempuan yang disifatkan tadi padahal belum pernah melihatnya, dan akan benci kepada istrinya, dan istrinya akan ditinggal, dicerai. Atau akan membuat makar, bagaimana supaya perempuan ini bisa menjadi miliknya, ya. Bagaimana supaya suaminya mati, dia menjadi milik saya. Ini bukan hal yang mustahil. Ya, yang namanya hasad dan makar itu macam-macam. Ya, macam-macam. Dan subhanallah, tidak sedikit seorang dia itu mati-matian dalam mencintai sesuatu, mati-matian dalam membela sesuatu, melihat pun tidak, baru dengar toh, belum lihat, sudah mati-matian dia membelanya, mati-matian mencintainya. Sehingga dahulu ada istilah, jika kamu mendengar Mu'aidi, itu lebih baik daripada kamu melihat. Jadi waktu itu ada orang namanya Mu'aidi, bukan orang Indonesia ini, orang tempo Boyolali ini, ya, zaman dulu. Ini kedengarannya orangnya luar biasa, bagus dan sebagainya, suaranya merdu. Baru udah bayangin, wah, ganteng ini orangnya. Orang penasaran. Ketika sudah lihat, subhanallah, ternyata antara suara dengan wajah gak ada kesesuaian. Suaranya merdu banget, tapi wajahnya ya Allah super jeleknya. Sampai-sampai menjadi pepatah, kalau kamu dengar muedzin cukuplah, gak perlu kamu melihatnya. Subhanallah, dari sini kita katakan bahwa tidak sedikit seorang terkadang jatuh cinta pada seorang hanya sekedar apa, mendengar, belum pernah melihat kayak apa deh, sudah bayangkan yang tidak-tidak. Cantiknya sudah, neman sudah, Sulekho Asani misalnya, ya, karena seperti itu. Dan ini bahaya sekali. Makanya Nabi melarang seorang wanita dia mensifatkan kepada suaminya wanita yang lain dengan persifatan tadi, seolah-olah suaminya kayak melihat wanita tadi. Ya, tidak sedikit kecintaan itu timbul daripada apa namanya, khobar. Timbul daripada khobar, berita ataupun apa yang dia dengar. Sehingga Ibnu Qayyim menyatakan seperti itu, terkadang seorang mati-matian dalam membela sesuatu padahal melihat saja belum, tahu saja tidak. Padahal kalau dia tahu mungkin akan apa? Akan lari. Dia tidak akan mencintainya. Kemudian yang ketiga, dilarangnya wanita untuk safar sendirian tanpa mahram. Jika seorang wanita melakukan safar sendirian tanpa mahram, padahal dia punya suami, alamat, ya, kehidupan rumah tangga akan goncang. Apalagi kalau sampai keluar negeri misalnya bekerja, waliyadzubillah. Seorang wanita kalau pergi keluar negeri kerja misalnya, kalau dia belum punya suami, dengan dia masih gadis dengan belum punya suami, itu lebih berani yang sudah punya suami. Kan dia pernah merasakan, dan dia tahu cara-caranya. Kalau masih gadis takut dia mungkin berbuat zina, masih rasa takut. Hati-hati, sehingga tidak sedikit pulang, ya, sudah bawa anak, sudah bawa suami, istrinya juga belum sama suaminya yang asli. Waliyadu billah, waliyadu billah. Nabi SAW mengatakan, la tusafirul mar'ah illa ma'adi mahram. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali dengan mahramnya. Disebutkan waktu itu ada seorang wanita yang cantik, dia tawaf di Ka'bah. Kemudian ada seorang lelaki jatuh cinta kepadanya. Setiap dia tawaf, dibuntuti dari belakang. Dan wanita itu, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Di belakangnya ada sesuatu yang ganjil. Kemudian dia tahu, oh, ada seorang laki-laki membuntuti dia. Kemudian dia panggil saudaranya, tolong temani saya tawaf, menyelesaikan tawaf. Kemudian laki-laki yang tadi buntuti kemudian mundur-mundur menjauh. Kemudian wanita tadi mengucapkan syair, yang saya lupa syairnya, yang intinya, yang namanya serigala itu akan memangsa kambing bila tidak dijaga oleh anjing. Namun kalau kambing itu dijaga oleh anjing, jangan harap serigala akan apa? Mendekat. Artinya, mahram itu betul-betul besar sekali fungsinya. Akan menjaga seorang wanita dari terjerumus ke dalam yang tidak baik, dan akan memberikan pertolongan di saat sangat butuhkan. Karena wanita secara fisik dan secara kejiwaan itu lemah. Lemah. Sehingga sulit jika ada di sana serigala-serigala berkepala hitam, ya, ingin berbuat jahat kepadanya. Di saat tidak ada, ya, anjing, istilahnya anjing di sini, ya, akan apa? Siap menghalaunya. Kisah yang disebutkan tadi adalah ibrah bagi kita. Ibrah bagi kita bahwa tidak sedikit terjerumusnya seorang dalam perzinahan karena dia melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. melakukan safar sendirian seorang wanita tanpa mahramnya, tanpa mahramnya. Kemudian di antara sebab yang bisa menggoncang kehidupan rumah tangga seorang melontarkan pandangan dan tidak mau menundukkan pandangan, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Katakan untuk kaum mukminin, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Artinya tidak harus merem sulit dia jalan. Ini merundukkan pandangan. Merundukkan, ya, sebagian ditutup tapi matanya melotot begini ya, sama aja. Ya. Yahuddu min absarihim wa yahfadu furujahum, dan mereka menjaga farji-farji mereka. Ini lebih bersih bagi mereka. Sesungguhnya Allah lebih tahu terhadap apa yang mereka lakukan. Dan katakanlah bagi kaum mukminat, hendaknya mereka menjamkan, menundukkan pandangan mereka dan menjaga farji-farji mereka. Ya, berapa banyak pandangan berujung kepada kematian. Berapa banyak satu pandangan kemudian menjadikan seorang itu terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Dan yang namanya kemaksiatan seperti ini itu tidak datang serta-merta. Dahulu dalam syair dikatakan, nadratun summa ibtisamun summa salamun summa kalamun summa liqa'un famaidun atau famaid summa maidun faliqa'un. Lihat langkah-langkah untuk berbuat zina itu seperti ini. Pertama adalah nadratun, pandangan. Ketika pandangan ini diterima, fabtisamun, ada senyuman. Pandangan saya disenyumi, berarti diterima. Tidak cukup sampai senyuman, fasalamun fakalamun. Kemudian itu ada ucapan selamat. Kemudian itu adanya pembicaraan. Setelah adanya pembicaraan, adanya janji. Setelah adanya janji, adanya pertemuan. Setelah itu yang ditanya. Hakada. Nadratun summa ibtisamun summa salamun fakalamun summa mawaidun faliqaun. Pertama itu langkahnya nadhrah, pandangan. Pandangan ini diterima, ibtisamun. Pandangan ini diterima dengan senyuman. Setelah itu salam, ucapan salam. Tadinya sih salam. Kemudian terjadi kalam, setelah salam kalam pembicaraan. Setelah itu terjadi perjanjian, setelah itu terjadi perjumpaan. Di akhir seperti itu telah iblis dalam menggoda manusia. Tahap demi tahap dilakukan agar manusia terjerumus ke dalam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak wanita yang minta cerai setelah dia melihat laki-laki lain lebih ganteng dari suaminya. Berapa banyak seorang wanita dicerai oleh suaminya setelah suaminya melepaskan pandangannya melihat ke sana kemari. Ya akhi, di atas orang yang cantik ada yang cantik lagi. Di atas orang yang ganteng ada yang ganteng lagi. Dan tidak akan pernah selesai urusannya. Ketika seorang memperturuti keinginan dirinya dan tidak mengerti akan akibat dari perbuatannya, maka dia akan hidup sengsara menjadi budak hawa nafsunya. Kemana hawa nafsunya mengarahkan, dia pun akan menjalankannya. Sungguh sengsara bila seorang menjadi budak hawa nafsunya, bukan hawa nafsunya ditundukkan untuk mengikuti ya kebenaran di Rabb-nya. Disebutkan ada seorang, dia melihat seorang pemuda, seorang dokter muda sekali, biasa mengadakan pertemuan-pertemuan dengan teman-temannya, tentunya cabur baur. Ini di negeri barat, disebutkan kisahnya di sini, ya. Kemudian ternyata antara pemuda tadi, yang dokter tadi, dengan ini kasus, tidak semua dokter seperti itu, ini kasus saja. Yang lainnya mungkin lebih banyak, ya. Ini kasus. Ternyata perempuan yang biasa kadang ketemu dengan dia, dia sudah punya suami, orang kaya. Ternyata jatuh cinta dengan pemuda ini. Pemuda itu pun jatuh cinta. Kemudian akhirnya mereka berdua lari dari mereka. Akhirnya sebelumnya, untuk lepas daripada suami dan anak-anaknya, maka dokter muda tadi mengatakan, kamu racuni suamimu dan anakmu. Racuni. Ya subhanallah. Hasad menjadikan seorang tega melenyapkan nyawa orang lain yang tidak berdosa. Seperti ini kondisinya. Kemudian sang perempuan tadi pun tega meracun suaminya, meracun anaknya, si buah hatinya. Subhanallah, demi nafsunya tega membunuh anaknya. Ayam pun tidak akan membunuh anaknya, tapi ini manusia lebih kejam dari binatang. Setelah mereka berhasil membunuh, ya berhasil membunuh suaminya dan anak-anaknya, kemudian mereka lari. Kemudian mereka, ya, ketika menaiki mobil, mobilnya apa, terguling, kemudian hancur, dan keduanya pun mati. Seperti inilah kisah tragis dari orang-orang yang mereka tidak mengerti agama, ujungnya seperti ini. Cukup mereka jadi pelajaran. Bukan kehidupan dunia mereka nikmati, bukan pula kehidupan akhirat yang abadi yang mereka akan dapatkan dari kebahagiaan. Di dunia sengsara karena menjadi budak hawa nafsunya, sehingga kejahatan apapun akan dilakukan, akan dilakukan. Dan subhanallah, serapi apapun seorang menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga baunya. Karena disebutkan dalam surat kabar terbitan Saudi Arabia, kisah tragis menimpa kehidupan rumah tangga. Betapa sayatnya ketika kita membaca, ya, kisah mereka. Kisahnya seperti ini. Seorang perempuan yang sudah punya anak, jatuh cinta pada seorang lelaki. Kemudian akhirnya laki-laki itu membawa lari perempuan ini, kawin lari. Ya, dibawa lari, padahal dia masih punya suami. Dibawa lari dengan mobil. Kemudian waktu itu ada operasi di jalan, operasi polisi. Ini ada sesuatu yang mencurigakan. Gak tahu polisi kalau ada kejadian ini kawin lari ini, atau ini membawa lari istri orang. Tapi seorang yang biasa menangani kasus pasti akan tahu gelagat-gelagat yang tidak baik. Ini ada sesuatu, ini ada sesuatu. Orang yang cerdas seperti itu biasanya cepat tanggap. Oh, taunya dari mana? Ketika anak ini nangis terus, nangisnya tidak wajar. Kemudian diberikan pada yang laki-laki, karena ini bukan bapaknya, nangisnya tambah apa? Seru. Nangisnya tambah seru. Seolah-olah anak kecil ini tidak rela kalau ibunya melakukan seperti ini. Seolah-olah anak kecil ini dengan fitrahnya bahwa ibunya telah melakukan kejahatan yang luar biasa. Anak kecil yang masih di ayunan pun merasa bahwa dia sedang dibawa kepada dunia kemaksiatan. Kemudian saya itu dicek mereka, surat-suratnya, ternyata ini laki-laki ini sedang melarikan apa? Istrinya orang lain. Keduanya ditangkap, keduanya dipenjara. Bayangkan apa yang mereka bayangkan dari nikmat sesaat, kini telah buyar semuanya. Mereka menginap di belakang terali besi, menyesali kenikmatan yang belum saja tercapai oleh mereka. Belum saja mereka mencapai kenikmatan, sudah mengalami nasib yang seperti ini. Kali ini di dunia, bagaimana di akhirat nanti? Cukuplah kisah yang menyedihkan ini menjadi pelajaran. Jaga diri kita, jaga istri kita, jaga anak-anak kita untuk tidak terjerumus ke dalam yang seperti itu. Kemudian kelima, sebelum yang terakhir, ad-dukhul alal hamu, masuk kepada ipar, saudara ipar. Ini subhanallah, umumnya orang itu bermudah-mudah dengan iparnya. Ah, biarlah dengan ipar, pergi bareng ya, sekamar bareng. Terkadang orang enggak curi kok iparnya kok, ya kan? Tapi kita tidak tahu apa yang disembunyikan dalam hati seorang. Karena ketika hawa nafsu telah menguasai seorang, hubungan kekerabatan pun akan bisa diputus, dan orang pun tega membunuh orang lain walaupun saudaranya ketika hawa nafsu telah menguasai diri seorang. Makanya Nabi mengatakan, iyyakum madhuhul an-nisa. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ara'aita al-hamu? Qala al-hamu al-maut. Hati-hati kalian, kata Rasul, dari masuk kepada wanita. Kata Nabi, kata seorang, wahai Rasulullah, bagaimana kalau itu ipar, saudara ipar? Dan ini biasanya orang bermuda-muda. Kata Nabi, al-hamu al-maut, saudara ipar, atau ipar itu adalah kematian. Maksudnya, masuknya karib kerabat suami atau ipar dari istri ya kepadanya diibaratkan seperti kematian yang membinasakan, di mana fitnah yang muncul darinya lebih banyak, karena umumnya orang itu bermuda-muda dalamnya seperti ini. Berangkat dari bermuda-muda, ternyata berujung kepada lepasnya istri yang dicintainya. Ketika nafsu telah menguasai seorang, tidak mempedulikan lagi ikatan satu rahmi. Ketika nafsu menguasai seorang, seorang mentega untuk membunuh orang yang tidak berdosa sekalipun. Kemungkinan-kemungkinan seperti itu bisa terjadi, dan yang namanya kemungkinan tidak akan pernah ada hentinya. Kita harus waspada, karena kondisi manusia terus berubah dari waktu ke waktu. Nafsu pun terkadang menguasai seorang lebih daripada akalnya. Kemudian yang terakhir, di antara hal yang akan bisa menggoncang kehidupan rumah tangga adalah di saat seorang istri tidak mau mendatangi ajakan suaminya kepada ranjangnya. Tadi sudah kita sebutkan. Dan tentunya seorang suami yang baik, dia akan memiliki cara-cara yang baik agar istri itu mau melayani hasrat dirinya. Karena sebagian wanita terkadang bukan karena dia tidak mau melayani suaminya, namun terkadang karena seorang suami tidak mengerti cara berhubungan yang baik, atau memiliki seks menyimpang. Terus istilah apa? Seks menyimpang. Sebagian orang tidak akan puas, tidak, syahwatnya tidak akan muncul kecuali dengan mukuli istrinya dulu sampai berdarah baru muncul syahwatnya. Otomatis ya seperti ini akan menimbulkan trauma. Ya atau seperti tadi, datangkan jago di apa? Ya, ditarik lehernya, saya putus di hadapan istrinya. Itu pun akan menjadikan trauma pada hati seorang istri. Dan umumnya ketika seorang suami tidak bisa tercapai hasrat dirinya dengan istrinya, umumnya adalah karena bodohnya seorang suami. Ya, bodohnya seorang suami. Karena bisa dikatakan perempuan itu maf'ul, laki-laki itu fa'il. Perempuan itu objek, laki-laki itu apa? Subjek. Maka di sini pandai-pandainya seorang suami untuk bisa terpenuhi hasrat dirinya. Sebagian wanita tidak mau dihubungi oleh suaminya karena suaminya itu kalau menghubungi kayak gajah jatuh. Gak ngerti cara ya mancal sepeda, ya kan? Jadi kayak gajah jatuh, ya. Waliyadzubillah. Jadi memang perlu, ya, hal-hal semua diketahui agar orang itu, agar suami istri itu hidup harmonis. Tidak selalunya seorang wanita disalahkan dalam masalah hubungan ranjang ketika tidak mau mendatanginya. Terkadang karena bodohnya seorang suami, ketidakmengertian dia, ya bagaimana cara hubungan yang baik pun ini akan menimbulkan trauma yang tidak akan terwujud darinya sebuah kelezatan apapun. Sehingga apapun yang akan menarik adanya mahabbah, kecintaan di antara suami istri, apakah itu berupa ucapan atau perbuatan, terus dikembangkan selagi itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan suami istri akan menjadikan anak-anaknya tumbuh dewasa dalam keadaan mereka penuh mendapatkan kasih sayang. Tidak sedikit anak-anak yang jahat itu tumbuh dikarenakan kehidupan rumah tangga yang berantakan. Namun ketika suami istri mereka tahu akan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, kecintaan di antara mereka datang silih berganti, sehingga anak-anak mereka pun tumbuh di atas kasih sayang yang penuh dari orang tuanya. Maka anak-anak tumbuh di atas jiwa yang besar. Jangan sampai suatu saat anak-anak kita dikatakan masa kecil tidak bahagia, itu bahaya. Ternyata di balik kalimat masa kecil tidak bahagia memang ada maksudnya. Tidak sedikit terjadinya penyimpangan yang ada pada anak, sebabnya adalah keretakan kehidupan rumah tangga. Maka dengan kita mengacu, melihat kepada kehidupan Nabi dan para sahabatnya dalam kehidupan rumah tangga, insyaallah ta'ala kehidupan yang sakinah, mawaddah warahmah akan menjadi kenyataan, bukan sekedar angan-angan. Bagi yang sudah menikah dan bagi yang belum menikah, marilah kita semua berusaha meniti kehidupan Nabi dan para sahabatnya, kehidupan Nabi dengan istri-istrinya, para istri Nabi dengan suami, dengan istri dengan Nabi SAW, para wanita sahabat dengan suaminya, di mana mereka saling bantu membantu satu dengan selainnya untuk terwujudnya maslahat dalam perkara agama mereka dan dunia mereka. Hilangkanlah sifat egois, campakkanlah perasaan selalu menang atau selalu benar. Bahwa kehidupan rumah tangga adalah milik bersama. Kehidupan rumah tangga adalah fun, sebuah seni yang indah, yang akan mengukir sejarah kehidupan seorang. Janganlah kehidupan rumah tangga ini tercoreng dengan banyak bercak, sehingga lembaran kehidupan rumah tangga kita bukan lembaran yang putih, bersih. Tentunya dengan kita merujuk, mendidik kembali kepada kehidupan Nabi dan para sahabatnya, apa yang menjadi harapan insya Allah menjadi kenyataan. Tanpa kita melihat kepada kehidupan mereka, atau bahkan kita cenderung pada kehidupan orang-orang barat, orang-orang kafir, maka tidak akan mungkin terwujud mahabbah dan sakinah. Perkisah yang sangat menyedihkan sekali terjadi di daerah Inggris, di mana ada seorang laki-laki masuk ke rumah seorang perempuan yang dicintainya, padahal dia sudah punya suami. Terjadilah perzinahan dan ternyata diketahui oleh suaminya. Kemudian perzinahan ini pun dilaporkan kepada hakim. Apa jawaban dari hakim? Bahwa biarkan mereka, biarkan hak mereka, kebebasan mereka. Ya, kamu tidak ada hak untuk mengekang istrimu, karena ini adalah hak mereka. Pulanglah seorang suami dengan apa? Menggigit jarinya. Istri-istri dia, rumah-rumah dia, kehormatannya dicabik-cabik, rumahnya dikotori, namun hak dia tidak bisa diambil. Ada dalam Islam, hak seorang akan diberikan secara penuh dan tidak akan terzalimi. Tinggal kalian pilih. Syarat Islamlah yang akan kalian ikuti atau peraturan dan syariat dari orang-orang kafir. Tentunya orang yang ingin selamat dunia dan akhiratnya, syarat Islam yang datang membawa kebaikan, itulah yang diikuti. Demikian wallahu taala alam bisawab. Ini apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga Allah SWT berikan kepada kita kekuatan dan kemampuan sehingga bisa mengikuti jalannya Nabi SAW, sehingga nantinya terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Demikian wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.